Seumpama ni aku ilang sedelo, opo piakalono wong sing kelangan. Senajan urip rong mulya, opo piakan ono sing sayang. Sampean sayang, aku ra kurang.